Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah jilid yang ke-2 dari pelajaran ke-16 sekarang. Pelajaran ke-16 dan kalau yang catatan sama itu di Durusul Lughah jilid 2 pelajaran ke-16. Halaman 109. Ad-Darsu Sadis Asyara. Pelajaran yang ke-16. Halaman 109. Di sini terdapat percakapan antara Al-Ab dan juga Al-Abna, ayah dengan anak-anaknya. Al-Ab, aturiduna syai'an minas suqi ya abnai. Anal ana azhabu ilal masjidi wa as'azhabu ila suqi ba'das sholah. Dikatakan Al-Ab, seorang ayah mengatakan, aturiduna syai'an. Apakah kalian menginginkan sesuatu minasuk dari pasar? Ya abnai, wahai anak-anakku. Anal ana adhabu ilal masjid. Sekarang saya pergi ke masjid. Wasa adhabu ila suki ba'das sholah. Dan saya akan pergi ke pasar ba'das sholah, setelah sholat. Kemudian dijawab oleh Al-Abna, na'am nuridu asya'a kathirah. Ya, kami menginginkan sesuatu yang banyak. Ini barang-barang yang banyak. Maka Al-Ab bertanya kepada anaknya satu persatu, apa keinginan dari anaknya. Yang pertama itu Al-Ab, madza turidu ya Umar? Apa yang kamu inginkan, wahai Umar? Umar menjawab, uridu qalaman. Saya menginginkan pena. Kemudian Al-Ab mengatakan, amma indaka qalamun, bukankah engkau memiliki pena? Amma indaka, bukankah engkau memiliki pena? Maka Umar menjawab, bala, iya. Indi qalamun azraku. Saya memiliki pena yang berwarna biru. Uridu qalaman ahmar. Dan saya menginginkan pena yang berwarna merah. Ini Umar menjelaskan, dia saya punya pena, tetapi pena saya berwarna biru. Saya menginginkan pena yang berwarna ahmar, berwarna merah. Kemudian Al-Ab bertanya kepada anaknya yang bernama Amr. Madza turidu anta ya Amr? Apa yang kamu inginkan, wahai Amr? Madza turidu anta ya Amr? Apa yang kamu inginkan, wahai Amr? Amr menjawab, uridu daftaron. Saya menginginkan buku tulis. Daftaron, buku tulis. Kemudian Al-Ab bertanya, ammastaroitu laka daftaron fil usbu'il madi. Bukankah aku telah membelikan untukmu buku tulis fil usbu'il madi pada minggu yang lalu? Usbu'il madi, yaitu pada minggu yang lalu. Maka Amr menjawab, bala, iya. Kalau amma, jawabannya adalah bala, maknanya iya. Walakinna dzaka daftara waraquhu ghairu musattarin. Akan tetapi, buku tulis itu, dzaka daftara, buku tulis itu, waraquhu, kertasnya, ghairu musattarin, kertasnya tidak bergaris. Ghairu musattarin, tidak bergaris. Uridu daftaron za warokin musattarin. Saya menginginkan buku tulis yang memiliki za, itu mana memiliki, termasuk dari asmaul khomsah za, tapi ini dalam keadaan nasab, jadi baca za, artinya zu, karena dia dalam keadaan nasab za. Saya menginginkan buku tulis yang memiliki kertas yang bergaris, za warokin musattarin, kertas yang bergaris. Al-Ab, madza turidu anta ya Hisham? Apa yang kamu inginkan, wahai Hisham? Ana ma uridu syai'an nil'an. Saya tidak menginginkan sesuatu sekarang. Tidak menginginkan sesuatu apapun sekarang. Al-an artinya sekarang. Al-Ab, aina akhukal Husain? Di mana saudaramu Al-Husain? Kemudian dijawab, huwa fil hammam. Dia di kamar mandi. fil hammam, kamar mandi. Al-ab, madza yuridu huwa, apa yang dia inginkan? Huwa yuridu halawa, dia menginginkan halawa, manisan, permen. Halawa bisa juga diterjemahkan permen. Dia menginginkan permen, halawa. Madza turidna ya banat, apa yang kamu inginkan? Wahai banat, wahai anak-anak perempuan. Maka Aisyah menjawab, ya abati, wahai ayahku, anta istaraita li milafan qabla usbu. Engkau telah memberikan kepadaku milaf. Milaf ini banyak artinya. Bisa juga bermakna selimut, juga bisa makna map. Mananya map itu adalah penutup satu, atau juga bisa makna binder. Kita terjemahkan map aja ya. Bukankah kamu telah membeli map qabla usbu, minggu yang lalu? Uridul an milafan akhor, aku menginginkan sekarang map yang lain. Buku untuk penyimpan folder, map atau jenisnya. Ini milaf, banyak maknanya. Nah, di antaranya maknanya map. Al-ab, madza turidina anti ya Hafsah? Wahai Hafsah, apa yang kamu inginkan? Madza turidina ya anti ya Hafsah? Apa yang kamu inginkan, wahai Hafsah? Uridu hakibatan, saya menginginkan hakibah, tas. Ama indaka hakibah, bukankah engkau memiliki tas? Maka jawab Hafsah, bala. Nah, kalau ama, jawabannya adalah bala. Ya, maknanya iya. Indi hakibatun hamro, saya memiliki tas berwarna merah. Uridu hakibatan ukhro, saya menginginkan tas yang lain, yang berwarna sauda, warna hitam. Ini menjelaskan, saya memiliki tas tapi berwarnanya merah. Saya menginginkan tas lain yang berwarna hitam, sauda. Al-ab, madza turidina ya Su'ad? Apa yang kamu inginkan, wahai Su'ad? Su'ad itu biasanya kalau di bahasa Arab nama orang perempuan, Su'ad. Madza turidina ya Su'ad? Apa yang kamu inginkan, wahai Su'ad? Maka Su'ad menjawab, indi mistaratun soghiratun uridu ukhra kabiratun. Saya memiliki penggaris, mistarah, penggaris soghirah, penggaris yang kecil. Uridu ukhra kabirah, dan saya menginginkan penggaris lain yang besar. Ukhra kabirah, itu penggaris lain yang besar. Al-ab, wa madza turidina anti ya Laila? Apa yang kamu inginkan, wahai Laila? Uridu mushafan dha harfin kabirin. Saya menginginkan mushaf, Al-Quran, dha harfin kabirin, yang memiliki, nah ini dha juga sama termasuk dari Asmaul Khomsah, yaitu kalau dalam keadaan marfu, zu, kalau dalam keadaan mansub, dha. Karena ini sebagai sifat dari mushafan. Mushafan, mansub, maka dha, dia mansub juga sebagai sifat. Saya menginginkan mushaf Al-Quran, dha harfin kabirin, yang memiliki huruf yang besar. Ini Al-Quran yang besar, yang huruf-hurufnya besar. Kemudian al-ab, amma turidina syai'an ya Salma? Apa yang kamu inginkan? Apakah engkau menginginkan sesuatu, wahai Salma? Apakah, bukankah kamu menginginkan sesuatu, wahai Salma? Ya, amma itu bukankah kamu menginginkan sesuatu, wahai Salma? Naam, bala. Jawabannya bala, tentu. Atau iya. Kalau amma, jawabannya adalah bala. Tentu, atau iya. Uridu mu'jaman inklizia wa akhor faronsia. Saya menginginkan kamus bahasa Inggris dan juga kamus lain berbahasa Perancis, faronsia. Al-ab, amma turidu umuk syai'an. Apa, bukankah ibumu menginginkan sesuatu? Amma turidu umuki syai'an. Bukankah ibumu menginginkan sesuatu? Ma'adri, aku tidak mengetahui. Ma'adri, aku tidak mengetahui. As'aluha, saya akan bertanya padanya. Naam, is'aliha, ya, bertanyalah kepadanya. Kemudian Salma, takhruju wa tsumma tadkhulu ba'da qalil. Keluar, kemudian masuk ba'da qalil, beberapa saat. Ba'da qalil ya, takhruju wa tsumma tadkhul, keluar, kemudian masuk ba'da qalil, setelah sedikit, maknanya beberapa saat masuk. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal umash. Kemudian Salma mengatakan, sesungguhnya dia, yaitu ibunya, turidu salah satu amtar, menginginkan 3 meter, salah satu amtar, min hadal kumash, dari kain ini, kumash, yaitu adalah kain, min hadal kumash, dari kain ini, Khud hadzan nabudaja ya abati. Ambillah contoh ini. Nabudaja contoh ya abati wahai ayahku. Ini dikasih contoh kainnya seperti ini. Nanti ketika beli di pasar, dia tahu benar kainnya ya seperti ini. Khud hadzan nabudaja. Ambillah contoh ini ya abati wahai ayahku. Ya ini supaya nanti ayahnya benar dalam beli kainnya dikasih contoh ini, contoh kain seperti ini. Al-ab sa'astari lakum ma turiduna insyaallah. Saya akan membelikan untuk kalian ma turidun, apa yang kalian inginkan insyaallah jika Allah kehendaki. Baik, tadi kita telah baca nas yang panjang percakapan antara Al-ab, seorang ayah, dengan anak-anaknya yang menginginkan beberapa perkara. Tentunya setelah kita membaca nas yang tadi telah kita sebutkan, untuk melatih pemahaman maka harus ada latihan-latihan. Ini tamarin, latihan-latihan. Nah, latihan ini penting sekali untuk mengetes pemahaman antum di dalam memahami nas yang tadi disebutkan dalam Darsus Sadis Asyara, dalam pelajaran ke-16. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, mata yadhabul abbu ila suq. Kapan ayah pergi ke pasar? Ya, indak. Al-akh Iman. Naam. Yadhabul abbu ila suq ba'da shalah. Ya, ba'da shalah. Sa'ian, madza yuridul Husain? Naam. Al-akh Adnan. Apa yang diinginkan Husain? Nah, coba lihat cari anaknya nama Husain menginginkan apa? Yuridul halawa, yuridu halawa, yuridu halawa. Tadi sebutkan aina akhukal Husain, di mana saudara Husain? Huwa fil hammam. Madza yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Permen atau manisan, halawa. Nomor 3, madza turidu Suad? Ya, enggak. Apa itu jawabannya? Madza turidu Suad? Apa yang diinginkan Suad? Nah, lihat, dicari mana Suad? Madza yuridu Suad di bagian-bagian akhir. Nah, apa jawabannya? Madza turidu Suad? Turidu Suad mistorotan kabirotan. Mistoroh kabiroh, penggaris yang besar. Manil ladzi yuridul mistoroh? Ya, Pak Haji. Ya, tadi jawabannya Suad, ya, Suad. Madza turidul Madza turidul al ummu? Ya, bagaimana? Bu Saimah. Nah, turidu salah satu amtar min hadal kumash. Turid salah satu amtarin min hadal kumash. Nah, ini. Kemudian latihan berikutnya. Sahih mayali. Sahih, ini perbaiki mayali pernyataan berikut ini. Nah, pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang salah. Tidak sesuai dengan nas. Nah, antum disuruh untuk perbaiki. Nomor pertama, yuridu Umar qalaman azrok. Yuridu Umar qalaman azrok. Nah, ini salah, bukan qalaman azrok. Yang benarnya apa? Yang belum, ya, Abu Fauzan. Qalaman azrok. Tuh, ya, antum dulu. Qalaman ahmar. Yuridu Umar qalaman ahmar. Bukan azrok, tapi ahmar. Berwarna merah. Nomor dua, yuridu Hisham asya'a kathirah. Hisham menginginkan banyak. Nah, apa al-ahadnan yang cocok? Apakah Hisham menginginkan yang banyak atau Hisham tidak menginginkan apa-apa? Nah, ma yuridu Hisham syai'an. Hisham tidak menginginkan apa-apa. Sebagaimana disebutkan sini. Ana ma uridu syai'an. Berarti Hisham tidak menginginkan apa-apa. Nomor tiga, Hafsatu indaha haqibatun sauda. Hafsah memiliki tas berwarna hitam. Nah, ini salah. Yang benar apa? Berwarna merah. Iya, berwarna merah. Haqibatun hamro. Hafsah indaha haqibatun hamro. Kemudian yang keempat, Al-Husain fil matbah. Ya, bagaimana Pak Haji? Al-Husain fil matbah. Nah, ini salah, bukan fil matbah. Yang benar di mana? Aina aku Al-Husain fil hammam. Nam fil hammam. Al-Husain fil hammam. Al-Husain fil hammam. Kemudian yang ketiga, do fil farok fi mayali al fil yuridu ba'da isnadihi ila doma iril munasabah. Letakkan fil farok di dalam kekosongan fi mayali berikut ini fi'il yuridu. Nah, ini juga harus ingat tasrif fi'il mudhari. Yuridu, yuridani, yuriduna. Turidu, turidani, yuridna. Turidu, turidani, turiduna. Turidina, turidani, turidna. Uridu, nuridu. Nah, ini kembali ke tasrif fi'il mudhari yang telah dipelajari dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Fi'il yuridu ba'da isnadihi setelah disambung dengan domir-domir yang cocok. Nah, tadi sebutkan yuridu. Ini dimulai lagi. Yuridu wa. Wa yuridu kuma yuridani. Kum ya yuridu kuma yuridani hunna turidna yuridna yuridna anta yuridu antuma turidani antum turiduna anti turidina antuma turidani antunna turidna ana uridu nahnu nuridu ini kembali ke tasrif. Untuk menjawab latihan-latihan di sini tentunya harus paham tasrifannya. Huwa yuridu, huma yuridani, hum yuriduna, hiya turidu, huma turidani, hunna yuridna, anta turidu, antuma turidani, antum turiduna, anti turidina, antuma turidani, antunna turidna. Nah, beda kalau hunna yuridna, kalau antuna turidna. Ana uridu, nahnu nuridu. Atau kalau di tasrif ringkasnya, yuridu yuridani, yuriduna, turidu turidani, turidna, turidu turidani, turidu turiduna, turidina turidani, turidna, uridu nuridu. Nah, ini. Baik. Atau kita baca bareng-bareng dulu sebelum kita menjawab latihan ini dari apa yang disebutkan dalam tasrif ini untuk bisa membaca dengan baik dan benar. Baik, ana baca kemudian diikuti antum yang hadir sini untuk mentasrif kalimat yuridu. Yuridu yuridani yuriduna. Ya, tasrif. Turidu turidani yuridna. Turidu turidani turiduna. Nah, kemudian anti turidina turidani turidna. Uridu nuridu. Nah, itu perubahan-perubahan yang tadi disebutkan dari tasrif yuridu. Nah, kita sekarang kita masuk ke latihannya. Awalan, madza titik-titik, ya ikhwan. Ya ikhwan berarti apa? antum banyak ya ikhwan. Ya dari depan aja. Padol alas imam. Nah, madza turiduna ya ikhwan? Madza turiduna ya ikhwan? Kemudian nomor 2, ukhti ... hadzal qalam. Nah, berarti hiya. Ya indak anta. Al-Ahnan. Iya. Turidu. Turidu. Ukhti turidu hadzal qalam. Titik-titik hadihil majalah ya Laila. Berarti orangnya depan kita. Ya Laila, anti. Anti turidina. Iya, anti. Aturidina hadihil majallata ya Laila. Kemudian ya akhi ini berarti satu orang anta. As-sahifatan titik-titik am majallatan ya akhi. Ya bagaimana Pak Haji? Anta berarti ya akhi. Turidu. As-sahifatan turidu am majallatan ya akhi. Ana titik-titik asya'a katsirah uridu. Ana uridu asya'a katsirah minasuk. Madza titik-titik ya akhwati. Turidna. Madza titik-titik ya akhwati turidna, karena untuk antunna. Nahnu ya depan. Nahnu titik-titik mushafan shaghiran. Nuridu. Nuridu mushafan shaghiran. At-tullabu titik-titik dafatirahum. At-tullab titik-titik dafatirahum. Hum berarti hum. Yuriduna. Nah. At-tullab yuriduna dafatirahum. Kemudian al-mudarrisatu titik-titik at-tabashir. Al-mudarrisatu turiduna yuridna at-tabashir. Ya, kapur ya, at-tabashir. Al-mudir titik-titik qaimata asma'itullab. Al-mudir berarti huwa. Apa nih huwa? Yuridu. Al-mudir yuridu qaimata asma'itullab. Tadi kalau mudarisat yuridna at-tabashir. Tapi kalau al-mudir yuridu qaimah asma'itullab, yaitu buku absen nama-nama pelajar. Nah, jadi kalimat yurid itu artinya adalah menginginkan. Nomor 5, yas'alul mudaris kullan minatulab hadaini su'alain. Al-mudaris, guru bertanya kullan di setiap dari pelajar-pelajarnya hadaini su'alain. Dua pertanyaan ini. Yang pertama, madza turidu, apa yang kamu inginkan? Maka jawabannya uridu apa. Misalkan menginginkan pena, uridu kolaman. Pertanyaan kedua, madza yuridu zamiluka, apa yang diinginkan temanmu? Nah, berarti huwa. Berarti huwa yuridu kolaman misalkan. Ala marhalatain. Dua fase pertanyaan. Marhalatain. Fi marhalatil ula. Fase yang pertama. Yuhaddidul mudaris jawabatulab. Seorang guru menentukan jawabannya. Kan pena. Saya ingin pena. Bahasa Arabnya apa? Uridu kolaman. Wa yutimu zalika. Melengkapi demikian dengan imabil isyarah. Ila asya, menunjuk ke benda yang ditunjuk tadi, menunjuk pada sesuatu. Misalkan ini pena, misalkan nah, ditunjuk pena. Apa ini? Uridu kolaman. Ima bikita bati asmai asya ala saburah, atau menulis benda apa saja yang akan disebutkan, yang diinginkan. Wafil marhalasaniyah, pada fase kedua, yakunul jawab, goyru muhaddad, jawabannya bebas. Tidak ditentukan oleh mudaris, tidak diisyarahkan, atau tidak ditulis, bebas. Nah, sehingga kalau antum ditanya madza turid, apa yang kamu inginkan, maka jawabannya madza turid, jawabannya uridu. Madza turid, maka jawabnya uridu. Nah, bendanya apa, sebutkan kolaman. Kolaman. Tapi kalau madza yurid zamiru, maka jawabannya huwa yuridu kolaman. Huwa yuridu kolaman. Nah ini. Yuridu perlu anu. Cukup yuridunya aja, enggak apa-apa. Pakai ana uridu boleh, mau uridunya juga langsung boleh. Karena uridu sendiri sudah mencakup makna ana. Nah iya. Mau kasih tambahan ana uridu kolaman, ya itu juga boleh. Nah misalkan al-akh iman, saya tanya, saya menginginkan buku. Wah, mada turid. Nah, jawabannya mana? Uridu kitaban. Uridu kitaban. Nah, ketika ditanya, mada yuridu zamiluk? Nah, temannya menginginkan kitab. Berarti bagaimana? Huwa yuridu kitaban. Nah, itu bisa dikiaskan dengan yang lain. Mau antum kasih tambah ana juga boleh di sini. Ana uridu kolaman. Itu juga boleh. Dan nanti jumlahnya jumlah ismiyah. Muktada khobar. Nah, ini bisa dikiaskan yang lain. Sehingga kalau kita menginginkan sesuatu, ana uridu kolaman, saya menginginkan pena. Ana uridu kitaban, saya menginginkan buku. Atau uridu kitaban, saya menginginkan buku sama. Nah, sehingga misalkan antum tanyakan, mada turid, apa yang kamu inginkan? Kemudian antum jawab, saya menginginkan misalkan mobil. Nah, bagaimana? Al-Akh Adnan. Ana uridu sayyarota, saya menginginkan mobil. Saya menginginkan misalkan sepeda. Nah, bagaimana? Mada turid? Uridu sepeda, Pak. Darrojatan. Darrojatan. Ya, maf'ulun bih, mansub ya. Nah, bisa dikiaskan lain. Misalkan mau jubah, gamis. Nah, mada turid? Ya, bagaimana, Pak Haji? Komis. Ana uridu komison. Saya menginginkan kamis, komis, jubah, jubatan, bisa juga komison baju, pakaian atau kemeja, komison, atau sauban. Saya menginginkan, misalkan, papan tulis, bagaimana? Mada turid? Uridu, sabu, sabu rotan. Nah, papan tulis. Meja. Misalnya saya menginginkan meja, mada turid? Maktaban, ana urid maktaban. Nah ini untuk menginginkan keinginan, saya ingin, nah, pakainya uridu. Terakhir sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ba fil faraq fima yali muannasil asma iddalah alal alwan, kama huwa muwaddihun fil amsilah. Letakkan di dalam kekosongan fima yali berikut ini muannasil asma. Ya ini isim-isim muannas adalah yang menunjukkan alal alwan, menunjukkan warna. Kama huwa muwaddihun fil amsilah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Al amsilah itu contoh. Qalamun ahmar. Nah, kita lihat kaidahnya. Pena yang berwarna merah. Kalau bendanya mudzakkar, qalamun, maka wazannya adalah af'al. Ahmar. Sya'run, ini mudzakkar, gak ada marbutohnya. Maka wazannya af'al, aswadu. Tetapi kalau bendanya itu mu'annas, ada tamarbutohnya. Hakibatun, nah, bukan af'al, tapi wazannya fa'la. Hakibatun hamro, nah, ini rumusnya. Nah, lihyatun, ada tamarbutohnya, mu'annas. Maka wazannya fa'la, sauda. Nah, ini, sehingga harus bedakan kaidahnya. Nah, kalau kolamun ahmar, wazannya af'al. Nah, sekarang kalau hakibah, nah, hakibah kan muannas, maka jangan hakibah ahmar, tapi hamro. Ini wazan fa'la, ini untuk yang muannas. Wazan af'al, ini untuk benda yang mudzakkar. Nah, ini. Nah, contoh lainnya itu mindilun. Mindilun. Sapu tangan abyad. Mindilun mudzakkar, wazannya af'al, abyadu, dan semuanya enggak bertanwin, isim ghairu munsharif. Abyadu, ini isim ghairu munsharif. Enggak, baca abyadu. Wazan af'al, wazan apa? Mindilun abyadu. Sabut tangan berwarna putih. Sekarang kalau warokoh muannas, wazannya baydo. Fa'la. Warokotun baydo'u. Nah, sehingga salah kalau dia hajarun sauda. Salah. Hajarun aswad. Hajarun muzakkar. Hajarun muzakkar. Makanya hajarun aswad. Habatun. Bukan habatun aswad. Tapi habatun sauda. Nah ini. Habatun muannas. Tapi kalau hajarun. Ini untuk menjelaskan pada orang-orang awam. Kan aswad, saudah, sama-sama hitam. Udahlah, habatun aswad aja. Ya, gak bisa. Kan aswad sama hitam juga. Ya, gak bisa. Kaedahnya kalau habatun, pakainya aswad atau saudah. Habatun saudah. Habatun saudah. Kenapa? Karena tamar butoh. Hajarun, udah hajarun saudah aja. Kan saudah hitam juga artinya sama. Gak bisa, ada kaedahnya. Hajarun aswad atau saudah. Hajarun aswad. Nah ini jawaban. Kenapa hajarun aswad enggak hajarun sauda? Karena aswad muzakkar. Kaidahnya wazannya afal. Habatun. Kenapa enggak habatun aswad tapi habatun sauda? Karena wazannya adalah dia mu'anas. Maka wazannya fa'la. Nah ini jawabannya. Sehingga untuk mu'anas, untuk warna ada sendiri. Untuk muzakkar ada sendiri rumusnya. Nah sekarang masuk ke latihan. Terakhir. Milafun aswar. Map berwarna kuning. Nah, milafun mutakar. Sekarang sayyaratun. Nah, aswar. Kalau dibikin wazan fa'la, sayyaratun apa jadi? Siapa yang bisa? Sofra'u. Sofra'u. Sayyaratun sofra'u. Warna kuning. Komisun akhdar. Komisun akhdar. Baju gamis yang berwarna hijau. Akhdar. Sajaratun khodra'u. Nah, khodra'u. Wazannya fa'la'u. Ini juga sama. Ghairu musharif. Rojulun asmar. Seorang yang berwarna coklat, sawo mateng, asmar. Imro'atun samro, yang berwarna coklat atau sawo mateng. Imro'atun samro. Nah, saya untuk PR latihan ke-6 ini antum terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada 10 jumlah. Nah, untuk PR aja nanti antum terjemahkan di pertemuan akan datang nanti akan ditanya satu persatu terjemahan dari 10 kata, 10 jumlah yang terdapat banyak warna-warna sehingga bisa dilihat di kamus untuk melihat arti-artinya. Tapi mungkin sampai sini aja. Alhamdulillah wala taksir. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.